Oke, sudah selaku lagunya kita mainkan sakitnya tuh di sini. Baru nanti ada separuh nafas, baru nanti akan kita akhiri dengan goyang morena ya. Kita bermain bersama yang dari Semarang dulu, Resa Lawang Sewu dan Edot Arisna. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Special buat talent offspring semuanya. Carwo. Buat hari dewata. Terima kasih Bendo. Mas Bagus, selamat siang Mas Bagus. dadi dalang wayange Pak Ki. Sayang separuh nafas dulu. Oke. Baru nanti kita lanjut dengan goyang Morena.